ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari rahimahullah. Kita masuk pada bab yang baru, qala al-Imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Bukhari rahimahullah, bab al-hudai lin nisa, bab menggiring hewan kendaraan yang dinaiki oleh kaum wanita. Beliau membawakan di hadis yang berulang, di hadis nomor 264, di jilid 1, di syarahnya. Qala rahimahullah, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qol, dari Anas bin Malik yang Allah telah meridhoinya, atan nabiyyu alaihi salatu wassalam ala ba'di nisa'ih. Nabi alaihi salatu wassalam pernah mendatangi sebahagian istri-istri beliau, wa ma'ahunna ummu Sulaim, bersama mereka ada Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Wa fi tariqin ukhra anhu, dari jalan yang lainnya dari Anas radhiyallahu anhu, anna al-Barra ibn Malik, sesungguhnya al-Barra ibn Malik radhiyallahu anhu, kana yahdu birrijal. Barra bin Malik radhiyallahu anhu, beliau menggiring kendaraan yang membawa kaum laki-laki. Wa kana anjasatu yahdu bin nisa, dan Anjasah, Anjasah ini nama orang maula Rasulullah alaihi salatu wassalam, bekas budaknya Rasulullah alaihi salatu wassalam, namanya Anjasyah Abu Mariyah, kunyahnya Abu Mariyah. Beliau seorang keturunan Habasyi, keturunan Habasyi dari Ethiopia, bekas budak dari Ethiopia di Afrika. Nah, Anjasah beliau radhiyallahu anhu itu menggiring kendaraan yang dikendarai oleh para wanita. Dan ini yang menjadi syahid. Menggiringkan kendaraan atau unta yang dinaiki oleh kaum wanita. Qala Nabi alaihi salatu wasalam, kemudian Nabi alaihi salatu wasalam berkata, ya anjasyatu ruwaidan, wahai Anjasah ruwaidah, pelan-pelan kau wahai Anjasah. Ya, ketika membawa para wanita, maka Anjasah diingatkan radhiyallahu anhu untuk membawanya dengan penuh kehati-hatian. Ya, sauqoka bil qawariri, dalam keadaan ya engkau itu menggiring atau membawa para kawarir. Kawarir jamak dari qurulah. Allah al-muswak, yakni barang yang mudah pecah seperti botol. Sehingga Rasulullah SAW mengingatkan kepada Anjasyah untuk berhati-hati ketika membawa kaum wanita di atas kendaraannya, berlemah lembut, ya, jangan sampai mereka menjadi celaka karena kaum wanita itu begitu lemah, ya, mudah pecah seperti botol. Qala Abu Kilabah, Abu Kilabah rahimahullah mengatakan, "Tatakallama an-nabi alaihi salatu wasalam bi kalimatin law takallama biha ba'dukum la'ibtumuha alaihi." Lalu Nabi alaihi salatu wasalam berbicara dengan beberapa kalimat yang kalau seandainya salah seorang kalian atau sebagian kalian berbicara dengannya, niscaya kalian akan menganggapnya sebagai sebuah candaan, sebuah gurauan. Qauluhu, yakni ucapan Nabi SAW, sawqoka bil qawarir. Engkau sedang, ya, menyetir atau mengendarai, ya, sedang membawa botol-botol. Hadis ini juga dibawakan di awal bab oleh Al-Imam Al-Bukhari Allah tentang babul mizah. Bab tentang bolehnya bercanda. Rasulullah SAW, ya, ketika menggelari para wanita dengan barang yang mudah pecah, botol dan yang semisalnya, sambil menyampaikan kiasan kepada Anjasah radhiyallahu anhu, ya, kalimat yang penuh dengan kiasan bahwasanya para wanita itu makhluk yang lemah, makhluk yang mudah pecah, yang wajib untuk dijaga, berhati-hati ketika kita membonceng mereka atau memuat mereka. Di dalam hadis yang mulia ini juga, ya, khatul iman rahimani wa rahimakumullah, bolehnya seorang laki-laki untuk menarik kendaraannya kaum wanita, kendaraan yang dinaiki oleh kaum wanita, ya, selama aman dari fitnah. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan atau menyebutkan terkait dengan hadis ini, wa fihi mubaadatun nisa minar rijal. Di dalam hadis yang mulia ini, hendaknya para wanita itu dijauhkan dari kaum laki-laki. Sehingga Anjasah itu membawa kendaraan, menggiring kendaraan yang dinaiki oleh para wanita. Sementara, ya, Al-Barra ibn Malik radhiyallahu anhu membawa kendaraan yang dinaiki kaum laki-laki. Ya, jadi dipisah. Kenapa? Karena demi menjauhi pintu-pintu fitnah. Jadi di sini kata Imam Nawawi rahimahullah, Imam Nawawi ini seorang ulama mazhab Syafi'i. Ya, beliau begitu tegas urusan ikhtilat. Urusan haramnya campur baur laki dan perempuan. Ya, campur baur laki dan perempuan yang bukan mahram. Berdasarkan hadis ini, maka diwajibkan untuk menjauhkan jamaah wanita dan jamaah laki-laki. Wa min simai kalamihim. Dan juga jangan sampai mendengar kalamnya mereka. Ya, illal wa'd wa nahwi, kecuali dalam rangka untuk menasihati dan yang lainnya. Baik, masyaallah rahimani wa rahimakumullah. Jadi yang namanya campur baur antara laki-laki dan perempuan itu perkara yang tidak diperbolehkan. Kemudian di dalam hadis yang mulia ini juga menjelaskan untuk kita hendaknya berhati-hati ketika membawa keluarga kita, istri-istri kita, para wanita. Kalau kita lagi membonceng istri kita naik kendaraan atau membawa di mobil dan seterusnya, ya hendaknya jangan ya apa namanya kebut-kebutan atau yang senis ya. Tapi hendaknya hati-hati pelan-pelan ya, karena wanita ini butuh untuk disayangi, butuh untuk berlemah lembut dengan mereka. Sampai dalam urusan membawa kendaraan, membonceng mereka di kendaraan kita. Barakallahu fikum ya, karena memang hukum asal hendaknya kita senantiasa berlemah lembut, berkasih sayang kepada ya istri-istri kita, anak-anak perempuan kita. Ya, anak-anak perempuan kita hendaknya untuk disayangi dengan penuh kelembutan. Ya, karena memang tabiatnya kaum wanita mereka adalah memiliki kelemah lembutan. Kemudian terkait dengan hukum atau seorang wanita ikut dalam berkendaraan dengan sopir ya. Maka sedikit kita bacakan fatwa dari Al-Imam Ibnu Baz rahimahullahu taala ya, terkait dengan apa? Hukum seorang wanita yang mengikuti supir laki-laki yang bukan mahramnya. Ya, kira-kira hukumnya bagaimana seorang ummahat, seorang akhwat. Ya, kemudian dia mengikut supir yang ya di atau yang membawa mobil bukan mahramnya. Ya, di sini ada pertanyaan dari fatwa beliau di fatwa Nur al-Darbi bahwasanya apakah boleh bagi seorang wanita atau para wanita ya untuk keluar bersama sopir-sopir mereka ya, khususnya di hari-hari ini mereka keluar bersama laki-laki yang bukan mahram ya, dan selain dari mereka ya, dalam keadaan dia seorang diri. Kata Syekh rahimahullah, na'am la yajuz lil mar'ah an takhruja ma'a sa'iq wahdaha. Na'am, tidak boleh bagi seorang wanita muslimah untuk keluar bersama sopir sendiri. Ya, wala ma'a akhi zawjiha wahdah, atau bersama saudara laki-laki suaminya, iparnya. Ya, sendirian. Wala ma'ami zaujiha wahdah, atau bersama paman suaminya sendiri. Wala ma'a ghairihima min al-janib, atau dengan yang lainnya dari laki-laki yang bukan mahram. Jadi ini yang butuh untuk diingatkan ya, seorang wanita ketika keluar naik mobil ya, disopiri oleh ipar laki-lakinya, mereka berduaan di mobil. Ini namanya khalwat, hukumnya haram. Ya. La yakhluwana rajulun bimra'atin illa salisuhuma asyaitan. Kama qala alaihi salatu wasalam, tidaklah berkhalwat antara seorang laki-laki dan seorang wanita, berdua-duaan seorang laki-laki dan wanita di satu tempat kecuali yang ketiganya adalah syaitan. Ya, sehingga dalam mobil kalau seorang wanita bersama sopirnya saja atau bersama ya saudara suaminya atau paman suaminya berduaan saja, maka hukumnya apa? Haram. Hukumnya tidak boleh, dan ini termasuk khalwat. Ya, barakallahu fikum. Kemudian beliau menyebutkan amma ma mahramiha ka abiha wa ammiha wa khaliha wa abi zaujiha wa bani zaujiha wa jaddi zaujiha. Adapun kalau bersama mahramnya seperti ayahnya, pamannya, ya paman sendiri dari bapak, paman dari ibu, atau bersama bapak mertuanya, atau bersama anak suaminya, atau kakek suaminya, ya, wabnu binti zaujia, atau ya, cucu dari suaminya, ya, dan seterusnya, maka hukumnya laba sabihi, tidak mengapa. Kenapa? Haulai maharim, karena mereka adalah mahrum, mahrumnya. Taib. Kemudian ikhwat dari mana azinallahu yakum. Terus hukumnya bagaimana kalau seorang wanita itu menaiki kendaraan mobil bersama suaminya, afan, bersama laki-laki yang lainnya, ya, kemudian dia ditemani mahramnya dalam satu mobil, atau ditemani oleh wanita yang lainnya, ya, dalam satu keluarga, misalkan ada beberapa wanita diantar sama sopirnya. Syekh bin Basra rahimahullah, ya, beliau ditanya di sini dalam Majmu' Fatawa jilid yang kelima halaman 74, beliau ditanya tentang ada kami keluarga besar, ya, kata wanita ini, yang kadang kami diantar ke sekolah atau ke pasar atau ke rumah kerabat, ya, dan kami mengendarai mobil bersama sopir, ya, masih dalam kota, ya, masih dalam apa, kota, ya, dan juga kadang keluar kota dalam keadaan kami tidak memiliki para laki-laki di mobil, nggak ada para laki-laki di mobil, bagaimana hukumnya? Kata Syekh rahimahullah, la haraj fi dzalika ma'a sa'iq idza kana al-mawjud thintain fa akthar. Tidak mengapa hal itu pergi bersama sopir kalau wanitanya lebih dari dua atau lebih. Ya, jadi ada seorang wanita di mobil, dua orang. Sopirnya satu. Maka ini tidak mengapa. Wa laisa hunaka raibah, dengan syarat tidak ada raibah. Apa raibah? Keraguan-raguan. Ya, enggak ada, ya, main mata antara sopir dengan majikannya yang perempuan, enggak ada. Tapi semata-mata sopir pergi. Selama enggak ada raibah. Ya, enggak ada keraguan-raguan. Fala ba'sa minal khuruji ma'ahu ila al-madrasah aw ghairiha lil haja 'ala wajhin la raibata fihi. Tidak mengapa keluar bersama sopir ke sekolah atau ke tempat lainnya karena ada hajat. Ya, selama tidak ada keraguan-raguan. Ya, selama sopirnya dan majikan yang perempuan ini aman-aman saja. Baik. Ya, wa idza tayassara an yakuna ma'ahunna rajulun, kalau dimudahkan ada seorang laki-laki bersama mereka dari mahramnya. Ya. Khairun wa aslah, maka itu lebih baik dan lebih maslahat. Jadi kalau ada pergi, ya, ditemani mahramnya yang laki-laki dengan sopir, labas. Ya, atau pergi, ya, ada dua orang wanita, tiga orang wanita bersama sopir, tapi enggak ada raibah. Enggak ada keraguan-raguan, enggak akan terfitnah. Tidak mengapa. Ya, tapi yang lebih aslah, lebih baik itu adalah kalau ada mahramnya. Walakin la yajibu dzalik, tapi itu enggak wajib. Hal itu enggak wajib, kata Syekh bin Basra rahimahullah. Ya, ada seorang ummahat pergi, mau pergi ke tempat pesta. Ikut di situ. Ada 3, 4, 5, 6 ummahat. Sopirnya laki-laki. Berangkat. Labas. Ya, tidak mengapa. Baik. Dalam keadaan kata beliau, bal yakfi ma yuzilul khulwata. Bahkan, ya, cukup. Yang penting tidak khulwat. Tidak berdua-duaan. Kan yang diharamkan yang berdua-duaan. Ya, ada laki-laki dan perempuan dalam mobil berduaan saja, hukumnya sudah haram, khulwat. Tapi kalau sudah 3 orang, 4 orang perempuan, ya, ada ummahat 4 orang, 3 orang dalam mobil bersama seorang sopir, tidak mengapa. Ya. Tayyib, selama tidak khulwat. Wa huwa wujudu imra'atin thaniyatin fa akthar aw rajulin akhar ghair sa'iq. Ya. Yaitu ketika ada wanita lainnya, yang kedua atau yang ketiga, dan seterusnya. Atau ada laki-laki lain, selain supir. Ma'atawa furi'ad dami raibah. dengan syarat enggak ada roibah. Tidak ada apa? Keraguan-raguan. Ya, enggak ada keraguan-raguan. Li'anna wujudal muhrim li'anna wujudal mahrami qad la yatayassar fi kulli waqtin li kulli ahad. Karena kalau harus dengan mahram, ya, wujudnya mahram, adanya mahram itu kadang tidak semua orang bisa. Tidak semua orang bisa. Ya, bagi setiap orang. Amma idza kanat al-masafah tu'tabaru safaron. Ini fatwa tadi berlaku untuk dalam kota aja. Lingkup dalam kota. Seorang ummahat, akhwat salafiyat mau pergi bersama, ya. Kemudian diantar sopir laki-laki. Ya, ada beberapa orang pergi berangkat dalam kota. Tidak mengapa, hukumnya boleh. Ya, adapun kalau jaraknya sudah teranggap safar, fala yajuzu safaruha biduni mahramin, maka tidak boleh safar wanita dengan tanpa mahram. Ya, tidak boleh safar tanpa mahram. Liqauli Nabi alaihi salatu wasallam, berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wasallam, la tusafiru imra'atun illa ma'azi mahramin. Tidak boleh seorang wanita menjalani safar kecuali bersama mahramnya, muttafaqun alaih. Ya, sehingga kalau sudah luar kota hukumnya enggak boleh. Ya, ada 3-4 orang wanita. Ya, dengan satu orang sopir berangkat safar enggak boleh. Atau kadang seperti yang di sebagian tempat, ya, ada seorang akhwat, ya, seorang ummahat bersama suaminya safar. Kemudian ada yang numpang mahram. Ya, ini ummahat ini punya mahramnya suaminya. Kemudian ada ummahat lain ingin ikut. Ingin ikut apa? Safar bersama ummahat ini. Kenapa? Numpang mahram ikut suaminya. Ya, maka ini hukumnya tetap enggak boleh. Ya, kenapa? Karena tidak boleh seorang wanita menjalankan safar, ya. Itu kecuali harus dengan mahramnya. Tayyib. Kemudian beliau menyebutkan wala budda minal hijabi wal bu'di an asbabil fitnah hatta la yaqa'a syarrun bainahu bainaha wa bainahu. Akan tapi harus, ini penting, harus adanya hijab. Ya, adanya hijab di dalam mobil, ya. Tetap menggunakan hijab, jangan membuka hijabnya, dan juga harus menjauhi sebab-sebab fitnah sehingga tidak terjadi kejelekan antara sang sopir dengan wanita tersebut, ya, jangan sampai menimbulkan fitnah antara dia dengan wanita tersebut. Fadliman azzaanallahu yakum, ya, ini diantara ahkam fatwa Syekh Ibn Baz rahimahullah terkait dengan seorang wanita yang mengendarai sebuah mobil bersama sopir yang bukan mahramnya, ya. Kemudian kita lanjut pada bab setelahnya. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah bab al-ghina, bab tentang nyanyian. Qala an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas yang Allah telah meridhoi keduanya, ya, fi qoulihi azza wa jalla, tentang firman Allah azza wa jalla, ya, di surat Luqman ayat yang ke-6. Surat Luqman ayat yang ke-6. Wa minan nasi may yashtari lahwal hadithi liyudilla an sabilillah. Ya, Allah Azza wa Jalla berfirman, wa minan nasi, dan di antara manusia ada yang man yashtari lahwal hadith. Orang yang dia membeli yang mempergunakan lahwal hadis, ucapan yang sia-sia, ya, ucapan yang kosong tiada guna, liyudilla an sabilillah, untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah, bighairi ilm, ya, dengan tanpa ilmu. Al-ayah. Qal, kata Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, yang dimaksud dengan lahwal hadis di sini adalah al-ghina wa ashbahuhu, nyanyian dan yang semisalnya. Ya, nyanyian dan yang semisalnya. Masya Allah, ayat ini, ya, ditafsirkan oleh Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma bahwasanya nyanyian dan yang semisal nyanyian, para ulama menyebutkan seperti alat-alat musik, ya, alat-alat musik yang melengkapi nyanyian, ya, itu akan bisa menyebabkan seorang, ya, tersesat dari jalan Allah Azza wa Jalla. Di sini ayat ini, ya, menyebutkan, ya, wa minan nasi may yashtari lahwal hadis, dan di antara manusia ada yang memakai, yashtari ini maknanya membeli sebenarnya. Tapi yang dimaukan di sini adalah dia mempergunakan, ya, lahwal hadis, percakapan perkataan yang sia-sia, yang kosong dari faedah. Yang dimaksud di sini adalah nyanyian dan alat-alat musik dan yang semisalnya, liyudilla an sabilillah, dalam rangka untuk menyesatkan seorang dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang namanya nyanyian dan alat-alat musik menyebabkan seorang tersesat dari jalan Allah. Ya, dan itu merupakan apa? Senjatanya syaitan di dalam menyesatkan Bani Adam. Senjatanya iblis di dalam menyesatkan Bani Adam. Sehingga ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ya, di sini para ulama mengambil istinbat dari ayat ini tentang haramnya lagu, nyanyian, dan alat-alat musik. Ya, berdasarkan tafsir sahabat yang mulia Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Ya, bahwasanya nyanyian itu termasuk lahwal hadis, perkataan yang sia-sia, yang tiada guna, yang mana nyanyian ini ya akan bisa menjadi sebab seorang tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Beliau menyebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah, Ibnu Abbas menyebutkan al-ghina. Ya, wallahi alladzi la ilaha illahu. Ya. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, demi Allah yang tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Dia. Ya, beliau mengulang-ulanginya sampai 3 kali. Itu adalah nyanyian, itu nyanyian yang dimaksud ayat ini, lagu, nyanyian. Berarti menunjukkan nyanyian dan lagu itu merupakan, ya, perkara yang akan bisa menyesatkan dari jalan Allah Azza wa Jalla, dan itu adalah perkara yang diharamkan di dalam Islam. Ya, demikian juga terdapat riwayat senada dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Ma'asyiral ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Ya. Dalam keadaan apa? Yang namanya nyanyian, ya, itu merupakan perkara yang sungguh sangat melalaikan seorang hamba dari mengingat Allah. Realitanya demikian. Ya, sangat melalaikan seorang hamba dari mengingat Allah Azza wa Jalla. Bahkan termasuk nyanyian yang disebut sebagai nyanyian Islami, an-nasyid dan yang sejenisnya. Ya, an-nasyid dan yang sejenisnya, para ulama menyebutkan, ya, itu enggak ada tuntunannya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya itu dianggap sebagai sarana dakwah, wasilah dakwah, maka itu adalah lebih besar lagi dosanya, karena itu adalah sebuah kebid'ahan. Ya, sebuah apa? Kebid'ahan. Rasulullah SAW, ya, tidak pernah menjadikan nyanyian dan lagu sebagai wasilah dakwah, sarana dakwah. Dan yang namanya dakwah itu adalah tauqifiyah, sudah baku. Dakwah itu sudah baku. Tidak boleh kita mengada-ada dalam sarana dakwah atau dalam, ya, cara berdakwah. Kalau seandainya hal itu adalah baik, hal itu adalah bagus, tentu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah pernah menjalankannya. Ya, sudah melakukannya. Ya, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak, ya, senandung-senandung, lagu-lagu dan seterusnya yang bisa dibacakan sebagai sarana dakwah. Ya, akan tapi itu tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja itu diadakan oleh kaum sufiyah. Ya, kaum sufiyah yang mana mereka itu mengadakan lagu-lagu Islami, an-nasyid, an-nasyid Islami, dikumandangkan di masjid-masjid, dalam rangka untuk ya apa namanya mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala, dan ini tidak ada tuntunannya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga masyaallah ikhwan rahiman wa rahimakumullah, ya, nyanyian dan lagu walaupun di atas namakan sebagai nyanyian Islami, itu adalah perkara yang tidak ada tuntunannya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, apalagi kalau nyanyiannya itu mengandung fitnah. Ya, mengandung perkara-perkara yang membangkitkan syahwat, ya, antara laki-laki dan perempuan. Maka ini lebih besar lagi keharamannya. Masyaallah ikhwan rahimani wa rahimakumullah, karena ya di dalam nyanyian dan alat-alat musik terdapat sekian banyak kejelekan yang disebut oleh para ulama sebagai mizmarus syaitin, serulingnya syaitan, ya. Kecuali di sana para ulama menyebutkan bolehnya ketika Aid, ya, sebagaimana dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, para budak-budak wanita jariah, mereka pernah menyanyikan lagu-lagu Bu'ath di zaman Rasulullah alaihissalatu wassalam, ya, untuk membangkitkan semangat dalam berjihad, ya, ketika hari raya. Ya, ada dua orang budak wanita, ya, jariah yang masih kecil, itu menyenandungkan, ya, beberapa syair lagu yang di rumah Rasulullah alaihissalatu wassalam. Dalam keadaan apa? Rasulullah SAW membiarkannya. Ya, hanya saja Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika masuk ke rumahnya Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengingkarinya dan mengatakan mizmaru syaitin fi baiti Rasulillah. Ya, ada seruling syaitan di rumah Rasulullah. Ya, maka Rasulullah SAW mengatakan kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, biarkan keduanya karena ini adalah hari raya kita. Ketika hari raya, maka tidak mengapa untuk mengadakan nyanyian yang seadanya. Bukan dengan alat musik, tapi dengan duf, ya, sejenis rebana tanpa ada kecirik-keciriknya, ya, tanpa ada suara twitternya. Jadi duf itu, ya, sekedar alat musik sangat sederhana, dan itu pun dinyanyikan oleh anak-anak yang tidak akan menimbulkan fitnah. Isi bait syairnya itu tidak ada kemungkaran di dalamnya. Itu pun terbatas ketika di zaman Eid atau walimah, pernikahan. Selain daripada itu bukan. Ya, apalagi sampai dijadikan sarana untuk berdakwah. Apalagi dijadikan ajang sampai ada festival anasyid. Ya, sampai menjadi hari-hari, ya, kerja bakti putar nasyid. Lagi ini putar nasyid, ya, pembukaan donasi putar nasyid dan seterusnya. Yang seperti ini enggak ada tuntunannya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahkan yang dikhawatirkan terkena daripada ayat yang mulia ini, termasuk lahwal hadis, ya, perkataan yang sia-sia, liyudilla an sabilillah, untuk menyesatkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ya, sehingga demikianlah kondisi, ya, prinsip salaf as-saleh, mereka menjauhi yang namanya, ya, an-nasyid dan juga yang namanya nyanyian dan alat-alat musik. Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis yang mu'allaq diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya, saya kunu ba'di aqwamun yastahilluna al-hurra wal-harir wal-ma'azif. Kelak akan datang, ya, di akhir zaman, kelak akan datang suatu kaum yang mana kaum tersebut menghalalkan kemaluan-kemaluan wanita, perzinaan, menghalalkan sutra bagi laki-laki, dan menghalalkan alat-alat musik. Ya, dan di zaman Rasulullah SAW tidak halal. Nanti kelak akan muncul kaum yang menghalalkannya. Dan sekarang kita lihat sebagaimana yang dikhabarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, terjadi persis dengan apa yang beliau khabarkan. Muncul kaum yang menghalalkan alat-alat musik, menghalalkan lagu-lagu, ya, lebih-lebih ketika mengatasnamakan Islami, mengatasnamakan dakwah, yang dihalalkan oleh mereka sebagai sarana dakwah, sebagai sarana ajang mencari uang, ya, masya Allah. Yang demikian ini adalah perkara yang di zaman Rasulullah SAW dikhabarkan akan muncul di akhir zaman, dan itu dihalalkan oleh mereka. Padahal yang benar itu hukumnya haram dan termasuk dari seruling syaitan yang bisa menyesatkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, nasallallahu alafiyah wasadat, kita harus menghindarinya dari yang semacam tadi. Makipun insyaallah bismillah kita lanjut di waktu yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wallahu a'lam.